في النار. بسم الله. Sampai bahasan mana sekarang? Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana sekarang? Ahlus Sunnah ai ini sudah sekarang ahlun sudah sudah dibahas? Oh, belum. Nah. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, setelah sebelumnya Ibnu Taimiyah menyatakan amma ba'du fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah, maka ini adalah i'tiqadnya firqah najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah yang tertolong, ila qiyamis sa'ah sampai tegak hari kiamat kelak, yaitu ahli sunnati wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Kalau dalam ilmu nahwu grammar, ahli sunnah wal jamaah di sini maksudnya dia adalah badal, ya, dia adalah badal dari firqah an-najiyah. Maka yang dimaksud dengan ahli sunnah, sunnah di sini maksudnya apa? At-tariqah, jalan allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, ya, yang di situ ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, qabla zuhuril bid'ah wal maqalat, sebelum adanya bid'ah dan pendapat-pendapat yang baru dalam agama, itulah ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Nah, di sini kata Syekh Shalih Fauzan, jadi paham sini ya, ahlus sunnati wal jamaah. Sunnah memiliki banyak makna, tapi di sini maksudnya as-sunnah adalah at-tariqah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu qabla dhuhuril bid'ah wal maqalat. Yaitu yang dimaksud dengan sunnah adalah metode yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebelum munculnya kebid'ahan dan juga pendapat-pendapat yang nyeleneh dalam Islam. Kebid'ahan pertama kali terjadi dalam Islam itu ialah bid'ahnya Khawarij, ketika terbunuhnya Utsman ibnu Affan. Sebelumnya tidak ada bid'ah di masa Abu Bakar, di masa Umar, tidak ada bid'ah. Dan muncul disitulah, ya, berikutnya bid'ah Syiah, bid'ah Qadariyah, Jabriyah, Murjiah, Nawasib, Nasibah, dan seterusnya. Ya, berkata Syekh Shalih Fauzan, Hafidhahullah, ahli sunnah ahli bil kasri, itu boleh dengan kasrah, ala annahu badalun minal firqah, yang tadi saya sebutkan. Kalau dalam ilmu grammar, dia adalah badal, pengganti dari ya, firqah najiyah. Wa yajuz arrafu ala annahu khabarun limubtada mahduf. Atau boleh kita juga baca dia dengan rafa, yaitu dibacanya ahlu. Ya, ahlu. Ini adalah i'tiqadnya firqah najiyah al-mansurah ila qiyamisah ahlu sunnati wal jamaati. Ya, ini boleh dibaca dengan rafa, yaitu ahlu, ya, ala annahu khabar limubtada'in mahdufin, ya, sebagai khabar limubtada' dari mubtada', susunan grammar mubtada' isim marfu al-ari anil awamin lafziyah. Nanti kalau antum belajar, ya, sekarang masih durusul lughah sama sorof, nanti masuk ajrumiyah, apa itu mubtada'? Ya, dia sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf yang dihapus, ya, takdiruhu, yang asumsi perkiraan maknanya adalah hum ahlus sunnati wal jamaah. Hum ahlus sunnah. Ahlus sunnah berarti sini sebagai khabar. Nah, sedangkan sunnah di sini adalah hiya at-tariqatu, dia adalah jalan, allati kana 'alaiha, yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, min aqwalihi, berupa sabda-sabda beliau, wa af'alihi, segala perbuatan beliau, wa taqriratihi, dan persetujuan beliau, takrir beliau. Takrir artinya Rasul tidak sabdakan, tidak lakukan, tidak perintah, tidak larang, pas sahabat melakukannya, sahabat berbicara tentangnya, Rasul mendiamkannya, tidak melarang, tidak menganjurkan, tidak mencegah. Ini namanya takrir. Dan takrir masuk dari sunnah. Nah, kalau sunnah dari sabda beliau ini jelas. ya sunnah dari sabda beliau, sabda-sabda beliau, ya ataupun perbuatan-perbuatan beliau, takrir beliau, yaitu semisal dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kunna na'zil, kami dahulu melakukan azl, yaitu berhubungan dengan istri ya untuk menjaga kehamilan, maka spermanya itu dikeluarkan di luar kemaluan istri. Nah, kata Jabir, kunna na'zil, kami dahulu melakukan itu. Apakah ini dikategorikan sebagai membunuh anak? Ya, yang Allah larang di Al-Qur'an, la taqtulu auladakum. Ya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ya. Karena takut miskin. Apakah ini masuk kategori itu? Tidak. Karena Jabir mengatakan wal Qur'anu yanzil. Sedangkan Al-Qur'an masih turun. Artinya masih Rasul masih hidup. Dan Rasul tidak melarang, maka perkara ini namanya takrir. Ya, ini namanya apa? Takrir. Wasummu ahlus sunnati, dan mereka dinamakan sebagai ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah, mereka dinamakan sebagai ahlus sunnah. Lintisabihim lisunnati rasuli sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, mereka dinamakan sunnah karena intisab mereka, penisbatan mereka kepada sunnah Rasulullah SAW, duna ghairiha min maqalati wal madahibi bi khilafi ahlil bida'i. Ya, duna ghairiha, tidak kepada selain sunnah. Mereka hanya menisbatkan diri mereka kepada sunnah, tidak kepada selain sunnah. Ya, minal maqalat, apakah itu berupa keyakinan-keyakinan, pendapat-pendapat, ya. Wal madahib, madhab-madhab, madhab di sini madhab, ya, dalam hal keyakinan. Madhab Murji'ah, madhab Qadariyah, madhab Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Ahlu sunnah tidak demikian. Bikhilafi ahlul bid'ah, berbeda dengan ahlul bid'ah yang mereka menisbatkan, ya, menisbatkan keyakinan mereka kepada ya bid'ah-bid'ah mereka. Ya, mereka menisbatkan bid'ah-bid'ah mereka. Fa innahum yunsabuna ila bid'ihim. Maka mereka ahlul bid'ah yunsabun, mereka dinisbatkan ila bid'ihim, kepada bid'ah mereka, wa dalalihim, dan juga wa dalalatihim, dan juga kesesatan mereka. Kal qadariyati, seperti qadariyah, wal murji'ah, dan juga murji'ah. Qadariyah yaitu aliran sesat dinisbatkan kepada bid'ah mereka dalam hal takdir. Mereka mengingkari bahwasanya Allah mentakdirkan makhluk. Mereka mengingkari bahwasanya aktivitas makhluk, sifat-sifat makhluk itu juga diciptakan oleh Allah. Mereka mengingkari demikian. Ya, mereka mengingkari sekian banyak ayat. Oleh karena itulah mereka dikatakan qadariyah. Murji'ah juga demikian. Murji'ah maknanya apa? Murji'ah maknanya yaitu akhara, yaitu mengakhirkan. Mengakhirkan apa? Mengakhirkan amal. Artinya Murji'ah ini punya pemahaman bahwasanya amal tidak berpengaruh terhadap keimanan. Kalau seorang sudah punya aslul iman, maka amal apapun dia lakukan, keburukan apapun dia lakukan, selama bukan kesyirikan, maka dia tetap dalam keadaan iman. Padahal ahlus sunnati wal jamaah memiliki keyakinan al-imanu yazid wa yankus, iman bertambah dan berkurang. Yazid bita'ah, tambah dengan ketaatan, wa yankus bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemaksiatan apapun itu pasti sebabnya mengurangi iman. Dosa apapun akan mengurangi iman. Habis-habis-habis sampai terkikis tidak ada iman sama sekali disebabkan amal. Maka ahlus sunnati wal jamaah meyakini iman itu akan keluar dengan sebab keyakinan di kalbu, dengan sebab ucapan di lisan, dengan sebab amal-amal yang dikeluarkan. Itu iman akan berkurang bahkan bisa habis sekalipun. Nah, ini murji'ah. Murji'ah artinya apa? Yaitu diakhirkan. Kenapa? Karena mereka mengakhirkan ke amal dari iman. Nah, ini murji'ah dinisbatkan ke aliran mereka, mereka dinisbatkan kepada paham kesesatan mereka. Ya, wa taratan yunsabuna ila imamihim, dan ya terkadang mereka ahli bid'ah dinisbatkan kepada pemimpin mereka. Ya, kal Jahmiyah, seperti Jahmiyah itu yaitu aliran Jahmiyah, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari nama-nama Allah, itu dinisbatkan kepada pendirinya, foundernya, Jahm bin Safwan, maka dinamakannya sebagai Jahmiyah. Ya, dinamakan sebagai Jahmiyah. Naam. Ya. Itu dinamakan Jahm bin Shafwan karena apa pemimpinnya Jahm bin Shafwan Jahmiyah, pengikutnya jadilah Jahmiyah. Wa taratan yunsabuna ila af'alihim al-qabihah, dan terkadang mereka dinisbatkan kepada perbuatan mereka yang jelek, yaitu karrafidah, seperti Rafidah, itu Syiah. Rafidah dari kata rafada yarfudu, yaitu menolak, menolak, mereka menolak untuk mengikuti Ahlul Bait, ya, sehingga salah seorang Ahlul Bait, ya, mengatakan rafaduni, rafaduni, mereka menolakku, mereka menolakku. Ketika diajak untuk tetap mengakui keabsahan Khalifah Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, ya, maka Syiah menolak hal tersebut. Dan Syiah ini mengajak Ahlul Bait ini untuk bergabung bersama mereka. Maka Ahlul Bait ini mengatakan tidak. Kalian harus mengakui keabsahan khalifah tersebut. Mereka menolaknya. Maka keluarlah. Rafaduni, rafaduni. Mereka menolakku. Akhirnya jadilah Rafidah. Orang-orang yang menolak. Atau wal khawarij. Khawarij itu ya khuruj. Mereka khuruj. Khuruj dari apa? Khuruj dari ketaatan kepada pemimpin muslim yang sah. Mereka keluar ketaatan. Sehingga mereka menganggap halal memberontak, halal melawan, halal untuk membunuh sang pemimpin tersebut. Nah, ini mereka sudah keluar. Keluar dari ketaatan. Juga ada Mu'tazilah yang mereka perbuatannya jelek. Iktizal. Mereka nyempal. Nyempal dari majelis Hasan al-Basri. Mereka nyempal dari majelis Hasan al-Basri sehingga bikin majelis sendiri, maka jadilah mereka Mu'tazilah, orang-orang yang nyempal. Nah. Ya, jadi bisa dipahami sini ya. Jadi apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu orang-orang yang berjalan mengikuti thariqahnya Nabi dan para sahabat. Ini tentunya sebelum munculnya bid'ah dan maqalah. Ya, al-Jamaah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, sedangkan jamaah asalnya adalah al-qaum al-mujtami'un. Itu suatu kaum yang berkumpul. Nah, yang dimaksud di sini tentunya salafus saleh. Salafus saleh, salafu hadhil ummah. Yaitu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yaitu yang kita nisbatkan kepada tiga generasi terbaik yang kata Nabi, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku para sahabat. Kemudian yang setelah mereka para tabi'in. Kemudian yang setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, di sini beliau menyatakan, wal jamaah lughatan al-firqatu al-mujtami'atu minan nas. Jamaah lughatan secara bahasa maknanya adalah al-firqatu al-mujtami'ah. Itu kelompok yang berkumpul. Ya, saya sebutkan kemarin ya, nyebut firqah itu tidak tercela. Yang tercela kalau dengan domma, yaitu furqah. Ya, al-firqatu al-mujtami'atu minan nas, yaitu kelompok yang berkumpul dari kalangan manusia. Wal muradu bihim huna, yang dimaksud dengan mereka di sini, alladzina ijtama'u 'alal haqqi atsabiti bil kitabi was sunnah, yaitu orang-orang yang ijtama'u, yang mereka berkumpul bersepakat 'alal haqq, di atas al-haq, ya, atsabit, yang telah tetap berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Wahum as-sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan walau kanu killatan, dan mereka adalah as-sahabah tabi'un, yang mereka sahabat dan yang mengikuti mereka dengan ihsan walau kanu killatan, walaupun mereka itu jumlahnya sedikit. Kama qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menyatakan al jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdaka. Al jama'ah itu adalah ma wafaqal haqqo, yaitu jamaah adalah yang mencocoki kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun anda sendirian. Nah, ini namanya jamaah. Jadi seluruh manusia menyelisihi jalannya Rasul dan para sahabat, mereka bukanlah jamaah. Mereka adalah furqah. Dan antum sendiri yang berjalan tegar di atas sunnah Nabi, di atas metode para sahabat dalam hal keyakinan, amalan, maka antum adalah jamaah walaupun antum sendirian. Bisa dipahami sini. Nah, ya. Ya, fa innaka anta al-jama'atu hina idzin. Nah, kata Ibnu Mas'ud, fa innaka, maka anda ketika anda mencocoki kebenaran walaupun anda sendirian, fa innaka anta, maka anda hina idzin, anta al-jama'atu hina idzin. Maka anda adalah jamaah pada saat itu. Ya, pada saat itu. Nah. Ya qala. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو الإيمان بالله. يعني apa itu اعتقادnya أهل السنة والجماعة اعتقادnya فرقة ناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله yaitu beriman kepada Allah wa malaikatih malaikatnya wa kutubihi kitab-kitabnya wa rusulih dan rasul-rasulnya wal ba'si ba'dal mauti dan juga kebangkitan setelah kematian, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga mengimani takdir khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Nah, ya, jadi ini yang kita kenal juga dengan rukun iman yang 6. Maka iman seseorang tidaklah sempurna kecuali apabila dia mengimani semuanya ala wajhis sahih, dalam bentuk keimanan yang benar. Mengimani semuanya dalam bentuk pengimanan yang benar, artinya dia mengimani semuanya, dia beriman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat, pada takdir, tapi tidak beriman ala wajhis sahih. Ya, semisal dia beriman pada hari akhir. Naam, beriman pada hari akhir. Tapi dia tidak percaya kepada azab kubur. Dia tidak percaya kepada nikmat kubur. Dia tidak percaya kepada fitnah kubur, pertanyaan kubur. Maka imannya kepada hari akhir ini tidak dikatakan ala wajihis sahih. Tidak dikatakan dalam keimanan yang benar. Tapi iman yang cacat kepada hari akhir. Padahal beriman pada hari akhir adalah matlub, dituntut oleh Allah kepada setiap hamba. Dan beriman pada hari akhir itu selalu dalam banyak ayat hadis digantengkan dengan beriman pada Allah. Ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dikaitkan beriman pada Allah dan hari akhir. Ya, atau dia beriman ya kepada kitab tetapi Allah laisa ala wajhi sahih, tidak beriman dengan cara yang benar. Dia mengatakan Al-Qur'an bukan kalamullah seperti pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, atau dia mengatakan seperti pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah yang mengatakan Al-Quran kalamullah tapi bila sautin wala harfin, tapi tanpa suara dan huruf, jadi gimana itu kalam nafsi, gimana Allah berfirman pada Jibril, itu Allah enggak berbicara karena kalam Allah azali. Nah, ini alaysa al-wajh sahih. Nah, ini nanti kita akan sebutkan pada pasalnya di kitab ini di ya di bahasan ya Al-Qur'an kalamullah nanti insyaallah. Ya. Jadi rukun iman ini mesti diimani semuanya ala wajhi sahih dengan bentuk yang benar. Bisa dipahami sini? Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi siapa saja yang menentangnya? Dia beriman pada yang 5 tapi dia enggak percaya yang 6. Saya enggak mau beriman pada takdir, enggak mau. Ya. Baik, ya. Nah, maka kata para ulama faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur. Ya, karena Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, katakan kepadaku, apa itu iman? Maka dijelaskan oleh Rasul, "Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Baik, kita bacakan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, hafizahullahu taala dalam bab ini. Ya qala wa huwa, ya, yang di sini Ibnu Taimiyah menyatakan wa huwa al-imanu billah. Ini i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah firqah Najiy al-Mansurah. Wahwa al-imanu billah, yaitu beriman pada Allah. Wahwa ayat i'tiqadul firqatin najiyah, yaitu huwa itu adalah keyakinannya, akidahnya firqah najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, al-iman, apa makna iman? Maknahu lughatan at-tasdiq. Ya, maknanya secara bahasa adalah membenarkan. Nah, ini makna iman secara bahasa adalah membenarkan. Nah, ya, ya ikhwa, ya, Syekhul Islam di Kitabul Iman mengingkari, ya, makna definisi kebanyakan para ulama, iman adalah tasdir, membenarkan saja. Ya. Dan kenyataan, kalau cuma membenarkan, tidak diucapkan lewat lisan, itu tidak dikatakan iman. Walid bin Mughirah, seorang kafir dari kalangan musyrikin Quraisy, membenarkan. Qalbuhu, qalbunya membenarkan. Tasdir. Qalbunya membenarkan. Tapi lisannya tidak mengikrar. Tidak menetapkan. Tidak menetapkan. Maka, ya, Walid bin Mughirah tetap mati dalam keadaan kufur. Heraklius, Adimir Rom, ya, Kaisar Romawi, kalbunya membenarkan, tapi lisannya tidak mengucapkan. Abu Talib, paman Nabi, kalbunya membenarkan, lisannya tidak mengucapkan, kufur. Maka definisi kebanyakan para ulama, al-iman, iman itu adalah at-tasdiq, ini fihi nadhar. Ini perlu diteliti kembali. Oleh karena itulah hal ini dinaqad, dikritisi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau, Kitabul Iman, bahwasanya yang benar makna iman lughatan adalah al-iqrar. Itu menegaskan. Karena iman itu tidak cukup di kalbu, dibenarkan di kalbu, tapi juga diucapkan di lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Bisa dipahami sini? Nah, ini. Jadi kalau perlu antum tambahin di buku antum, ya. Nah, kata Syekhul Islam di kitab beliau Kitabul Iman, ya, yang benar adalah al-iqrar. Ya, al-iqrar. Apa makna al-iqrar? Menegaskan. Ya, ini penting. Sudah? Ya, qala Allah Ta'ala fil ayah. Ya, Allah Ta'ala berfirman di ayat 17 min surah Yusuf, di ayat 17 dari surah Yusuf, wa ma anta bi mu'minin lana ay musaddiqun. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa ma anta bi mu'minin lana, wa ma anta bi mu'minin lana ay musaddiqun, dan tidaklah anda bi mu'minin lana. Bi mu'minin lana maksudnya membenarkan kami. Ini ucapannya anak-anaknya Nabi Yakub, abang-abangnya Nabi Yusuf, ketika pulang membawa berita dusta, ya, kemudian anak-anaknya langsung mengatakan, wa ma anta bi mu'minin lana, dan tidaklah engkau ya abi, ya, ya abana, tidaklah engkau wahai ayah kami, musaddiqun, ya, lana, membenarkan kami. Ya, ini ucapan Nabi Yusuf kepada bapak mereka. Tapi bersandar kepada hal ini saja, ayat ini saja, untuk kemudian, ya, menyimpulkan bahwasanya makna iman adalah tasdik, ini tidak tepat. Ya, Nabi bersabda, al-iman, ya, bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu terdiri menjadi, ya, bid'un wa sab'un, 70-an. Ya, kalau namanya bid'un, secara lugatan, secara bahasa Arab, itu dari 3 sampai 9. Maka iman itu 73 sampai 79 cabang. Ya, afdaluha qawlu la ilaha illallah, dalam lafaz yang lain a'laha, yang paling tertingginya itu ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Qaulul la ilaha illallah, qaul yang paling tingginya qaulul la ilaha illallah, yaitu ucapan. Ya, ucapan dan juga diyakini. Ya, karena la ilallah tidak cukup diucapkan semata. Kayak sekarang orang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak meyakininya, maka tidak bermanfaat. Dia masih meyakini ada peribadatan yang lain yang dibolehkan untuk diibadahi. Dia masih meyakini enggak apa-apa saya beribadah kepada selain Allah, maka imannya seperti ini bermanfaat tidak? Tidak bermanfaat. Nah, kemudian kata Nabi, ya wa adanaha yang paling rendahnya imanatul tariq anil adza. Imanatul adza anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada batu, ada kayu, ada duri, ada ya, paku di jalanan, ya yang disebar oleh para orang-orang yang jahat. Ya antum singkirkan. Ini adalah bagian dari iman. Ini apa ini? Perbuatan kalbu, lisan atau anggota badan, amalan. Amalan. Nah, ini bagian dari iman. Ya, wal haya'u minal iman. Haya amalan hati. Amalan hati, amalan kalbu. Ini juga bagian dari iman. Ya, jadi iman yang tepat adalah al-iqrar. Ya, iman yang tepat adalah maknanya apa? Al-iqrar. Ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Kitabul Iman. Jadi penjelasan para ulama definisi iman lughatan at-tasdiq ini fihi nadhar. Walaupun ada syahidnya di surah Yusuf ini. Wa ma anta bimumini lana. Yang maknanya tidaklah wahai engkau ayah kami bimumini lana bimusaddiqun lana, membenarkan kami. Ya, ini hanya salah satu aja. Tapi ada apa ini? Antum dari tadi nanya mulu, nanyanya ke saya aja. Aha. Jangan nanya ke Ibnu. Wah, nanti ya, Ibnu ntar bingung ya. Ya, ta'rifuhu syar'an, definisinya secara syariat, ya, apa itu iman? Annahu qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, wa amalun bil jawarih. Yaitu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan kalbu, dan mengamalkan dengan jawari. Ini jelas, diperjelas dengan hadis tadi. Yaitu hadis bahwasanya iman terdiri jadi dari 70-an cabang. Jangan diterjemahin 70 ya. Bid'un itu adalah 3-9. 73-79, ya sebutkannya secara global, iman terdiri dari 70-an cabang. 70-an cabang, bukan 70 pas. Walaupun ada riwayat yang lain yang menerangkan hal ini. Wa qawlu, dan perkataan beliau, perkataan Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi, al-iman adalah beriman pada Allah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal ba'si wa ba'dal maut wal iman bil qadari khairi wa syarri. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadhihi hiya arkanul iman as-sittatu allati la yasihu imanu ahadin illa idza amana biha jami'an ala wajhi sahih. Ini yang tadi saya sebut. Yang kata beliau, hadhihi arkanu al-iman. Inilah rukun iman, as-sittah yang enam, allati la yasihu imanu ahadin, yang tidak sah keimanan siapapun illa melainkan idza amana biha, melainkan orang tadi mengimaninya semuanya. Jami'an, semua yang enam tadi, ala wajhi sahih, dalam bentuk yang benar. Dalam bentuk yang benar, alladzi dalla alaihi alkitab was sunnah, yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Wa hadhihi al-arkan hiya al-imanu billah, dan seterusnya. Tadi ya, perlu dipahami ya. Jadi kalau ada orang yang beriman kepada Allah tetapi laisa ala wajhi sahih, ini tidak dikatakan imannya iman yang benar. Ya. Bisa dipahami sini. Nah. Kata Al-Muzani rahmatullah alaihi, ya, tidak sempurna tauhid seseorang ya sebelum dia mengetahui bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Bisa dipahami sini. Ini kan cabang dari keimanan kepada Allah. Kata Syekh Al-Utsaimin di kitab beliau Syarah Usul Salasah, salah satu usul beriman pada Allah kan mencakup 4 bagian, 4 aspek. Al-imanu biwujudillah, al-imanu birububiyatillah, al-imanu biuluhiyatillah, al-imanu biasma'i wassifat. Beriman kepada wujud Allah, beriman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma' wassifat. satu ini aja cacat, maka itu tidak dikatakan iman dia kepada rukun yang iman yang ke, yang enam, terutama yang pertama, laisa ala wajhi sahih, tidak dalam bentuk iman yang benar. Dia mentakwil sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, berarti dia tidak beriman dengan iman yang benar. Dia mengatakan sifat Allah nuzul, turun, oh yang turun bukan Allah, yang turun rahmat, berarti dia tidak beriman dengan iman yang benar. Dia mengatakan bahwasanya Allah itu istawa, maknanya istaula, itu berarti dia tidak beriman dalam al-wajiz sahih. Ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah, dia mengatakan kalamullah adalah makhluk, berarti dia tidak beriman dengan iman yang benar kepada rukun iman ini. Atau dia mengatakan yang tadi saya sebutkan, beriman pada hari akhir, dia mengatakan adab kubur tidak ada, nikmat kubur tidak ada, fitnah kubur tidak ada, maka dia pun tidak beriman ala wajiz sahih, tidak beriman dengan bentuk iman yang benar terhadap rukun iman ini. Bisa dipahami sini? Jadi pada masalah beriman pada takdir, nanti Jabriyah, Qadariyah itu tidak dikatakan beriman dengan bentuk keimanan yang benar terhadap rukun iman ini. Ngerti sini? Paham sini? Jadi jangan cuma beriman-beriman aja. Ya, oh saya percaya. Ala wajib sahih dalam bentuk keimanan yang benar. Dari enam aspek ini, beriman pada Allah. Nah, kita akan bahas. Ya, hadil arkanu hiya, rukun-rukun enam ini, rukun-rukun iman ini adalah yang pertama, al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah. Beriman pada Allah sudah saya sebutkan tadi di kajian kita sebelumnya, syarah salatul usul, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan, yaitu terbagi menjadi empat aspek. Itu beriman kepada wujud Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyahnya, dan beriman kepada asma wa sifatnya. Ini di kajian kita sebelumnya. Ya qala syarih rahmatullah alaih, wa huwa al-i'tiqadu al-jazimu. Yaitu apa itu beriman pada Allah? Yaitu al-i'tiqad, keyakinan, mengimani al-jazim yang tegas. Bi annahu rabbu kulli syai'in wa malikuh, bahwa dia adalah Rabb segala sesuatu, wa malikuh, dan pemiliknya, pemilik segala sesuatu. Segala sesuatu itu selain Allah. Ya, di kajian kita sebelumnya, salah satu usul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, wa kullu ma si Allah ala alam, wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan selain Allah adalah alam. Selain Allah, zatnya dan sifatnya itu adalah alam. Ya. Zatnya dan sifatnya. Ini penting. Zatnya dan sifatnya. Karena para ulama memberikan kaidah al-kalamu fi dzat kal-kalami fi sifat. Al-kalamu fi sifat, al-kalamu fi dzat far'un 'anil kalami fi dzat. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di kitab-kitab beliau, di kitab beliau ya Risalah Tadmuriyah ya, maupun para ulama yang lainnya. Itu berbicara, berkomentar tentang zat Allah, itu adalah cabang derivasi daripada berkomentar terkait sifat Allah. Maka kalau kita berbicara sifat Allah, itu seperti membicarakan zat Allah. Maka selain zat dan sifat Allah, itu adalah alam. Bisa dipahami sini? Sifat Allah kalam, kalamullah, Al-Quran kalamullah. Maka Al-Quran bukan makhluk. Dia adalah bagian dari zat Allah. Bisa dipahami sini? Arsy makhluk, tidak ada unsur dengan sifat Allah. Dia adalah makhluk, ditegaskan dalam kajian kita sebelumnya bahwa arsy adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Ya, maka semuanya adalah milik Allah. Allah penciptanya. Perbuatan manusia milik Allah, Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Baik. Wa annahu muttasifun bi sifatil kamali, dan bahwasanya dia Allah muttasifun, dia bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Jadi sifatnya Allah semuanya kesempurnaan, jauh dari aib dan celah. Allah punya sifat istawa, beristiwa di atas arsy, maka beristiwanya Allah di atas arsy sempurna. Allah punya sifat kalam, Allah punya sifat mendengar, melihat, ya, berilmu, memiliki iradah, masyiah, itu semuanya ya, semuanya sempurna. ilmu Allah azali. Apa itu azali? La bidayata lahu. Tidak ada awalnya. Kalau makhluk diawali dengan kebodohan, enggak tahu apa-apa. Dan ilmu Allah itu pun tidak diiringi dengan kelupaan, kealpaan. Makhluk ada lupa. Dan ilmu Allah abadi. Makhluk sudah berilmu, epikun. Enggak murojaah atau maksiat, ilah. Bisa dipahami sini? Jadi sifat Allah semuanya sempurna. Mendengarnya Allah sempurna. Mendengarnya Allah sampai mendengar yang hanya terbetik di kalbu kita. Belum terucap di lisan, baru terbetik di kalbu. Allah mendengarnya. Sedangkan kita terbatas durasi sekian, udah gak bisa lagi. Bisa dipahami sini? Baik, barakallah. Jadi sifat Allah ini semuanya sempurna. Munazzahun an kulli aibin wa naqsin, yang disucikan dari segala aib, dari segala celah, wa naqsin, dan juga kekurangan. Ya, tadi kalau sifat makhluk disertai dengan aib dan kekurangan. Ilmunya makhluk tidak azali, artinya diawali dengan ketidaktahuan. Wa naqsin, juga ada kekurangan. Ternyata ketika setelah berilmu pun ya ternyata lupa. Atau pikun, akhirnya ilmunya hilang. Wa annahu al-mustahiqqu lil ibadah wahdahu la syarikalah, dan bahwasanya Allah, dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Wahdahu, dia semata. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Wal qiyamu bidzalika ilman wa amalan. Wal qiyamu bidzalik, ya, dan kalau di buku antum apa? Sama. Nah, dan melakukannya tersebut yaitu dengan ilman, dengan meyakini dan amalan. Ilman maksudnya adalah yakinan, dengan meyakininya dan mengamalkannya, yaitu beriman pada Allah. Wal qiyamu bidzalik, yaitu menegakkan keimanan pada Allah. Ilman dengan ilmu, maksudnya dengan meyakini. Wa amalan, dan juga dengan mengamalkan. Bisa dipahami sini? Baik, barakallahu fiik. Nah, ilman wa amalan. Ya, wa amalan. Ilman maksudnya tadi apa? Yakinan, meyakini. Ini semua mesti. Ya, mengimani hal ini semua. Nah, kalau amalan, ya, kalau amalan ternyata ada amal yang menyelisihi wajhus sahih, bentuk yang benar keimanan pada Allah, ada yang berpengaruh kepada penafian iman, ada yang enggak. Semisal cacat dalam hal mengimani asma wa sifat, amalnya kurang. Amalnya kurang di situ. Dia tidak menetapkan di situ. Nah, di sini kata para ulama, ada yang sampai mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak. Jahmiyah banyak ulama yang menyatakan keluar dari Islam. Mereka keliru, cacat dalam bab asma sifat. Tapi Asy'ariyah kata para ulama tidak keluar dari Islam, walaupun mereka juga cacat dalam bab asma sifat. Ini pada bab asma sifat, beriman pada Allah. Tapi kalau bab uluhiyah, itu mesti ilman wa amalan. Ilman wa amalan. Mesti ilman, yakinan, meyakini, wa amalan. Amalan juga. Artinya kalau dia menyerahkan amal dia kepada selain Allah, ibadah dia kepada selain Allah, maka penafian iman langsung. Tidak dikatakan seperti Asy'ariyah yang cacat dalam tauhid asma wa sifat. Jadi ya, tetap dianggap muslim. Tapi kalau sudah beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, beristighosah, minta kepada selain Allah, meyakini dialah yang memberikan manfaat dan mudarat, maka ini sudah dinafikan iman. Bisa dipahami sini ya? Bisa dipahami? Ngerti enggak aja? Baik, ini ya nanti di buku-buku lanjutan kita terangkan lagi insyaallah ya. Setelah buku kita tamat syarah ini, kita lanjutkan lagi dengan syarah yang ya yang lebih lengkap lagi insyaallah. Nah, al-imanu bil malaikah, yang kedua, mengimani malaikat. Ya, beriman kepada malaikat. Malaikat itu bentuk plural atau jamak. Mufradnya, kata tunggalnya adalah malakun. Jadi kalau malaikat dalam bahasa Arab adalah para malak. Tapi kalau di kita, malaikah satu. Nah, Tapi kalau di Arab, bahasa Arab, malaikat dia adalah jamak. Ya, asalnya adalah ma'lakun. Ya, yang berasal dari kata al-alukah, yang maknanya adalah ar-risalah. Al-alukah maknanya adalah ar-risalah. Ya, qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, apa makna beriman pada malaikat? Ay at-tasdiqu biwujudihim wa annahum kama wasafahum Allah fi kitabih, yaitu membenarkan ya wujud mereka. Dibenarkan wujud mereka, bahwasanya mereka itu ada. Ya. Nah, falasifah sebagian ahlu Mu'tazilah tidak mengimani adanya malaikat. Mereka mengatakan, "Oh, itu hanya ilusi. Oh, malaikat itu fiktif. Oh, malaikat itu cuma begitu-begitu." Ini kalangan falasifah Qaramithah Batiniyah. Falasifah mereka tidak mempercaya adanya malaikat, tidak mempercaya adanya jin. Ya. Bisa dipahami sini? Ya. Ini ahlul kalam yang nanti ada hubungannya di bab usul fikih, yang mereka menerapkan contoh-contoh al-insan hayawan natik. Padahal malaikat juga natik. Al-jin natikun. Malaikat natikun, berbicara. Manusia adalah makhluk yang berbicara. Dia hanya khususkan pada manusia. Karena mereka aslinya menafikan adanya malaikat. Ini kalangan ahlul kalam yang menyusupi ya di ilmu usul. Dikasih contoh dalam ilmu usul fikih seperti itu. Ini kalangan ahlul kalam. Yaitu yang mereka di sini banyak menyebar dari kalangan falasifah, Qaramithah, Batiniyah, Jahmiyah. Jahmiyah yang ekstrimnya. Ini kelompok ini semua mereka tidak beriman kepada malaikat. Ya. Taib mengimani wujud mereka. Wa annahum kama wasafahum Allahu fi kitabih. Ya, dan bahwasanya mereka sebagaimana yang Allah sifati mereka di Al-Qur'an, di kitabnya. Kama fil ayatain, sebagaimana di dua ayat, di ayat 26 dan 27 min suratil anbiya, dari surah Al-Anbiya, ibadum mukramun, para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbikuna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului ucapan Allah dan mereka melaksanakan, mengamalkan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa qad dalla al-kitab was sunnatu, dan Al-Qur'an dan sunnah telah menunjukkan ala asnafil malaikati wa awsafihim. Ya, yang menunjukkan tentang asnaf malaikat, kelompok-kelompok malaikat dan sifat-sifat mereka. Wa annahum muwakkalun bi a'malin yu'addunaha, yang bahwasanya mereka muwakkalun, mereka diberi tugas bi amalin, dengan amal-amal yang yu'addunaha, yang ditunaikan oleh mereka, kama amarallah, sebagaimana yang Allah telah perintahkan. Fayajibu al-imanu bidzalika kullihi, maka wajib mengimani semuanya, itu semua diimani. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabin nabiyyin." Ya, ya, akan tetapi yang dinamakan kebajikan itu adalah kata Allah, "Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah." Itu yang beriman pada Allah, hari akhir dan malaikatnya. Juga sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Nabi ditanya apa itu iman, kata Nabi, antuk minabillahi wa malaikati. Kau beriman pada Allah dan malaikatnya. Maka siapa saja yang mengingkari keimanan terhadap malaikat, maka dia kufur bukan Islam. Dan mengimani wujudnya malaikat semua. Jangan seperti Yahudi yang menyatakan, oh kami gak mau kalau itu dari ya, Jibril. Jibril itu adalah aduna kata orang Yahudi. Jibril adalah musuh kami. Ya, siapa yang mewahyukan kepada Muhammad? Jibril. Oh, Jibril musuh kita. Wah, masya Allah. Ya. Dan mengimani sifat-sifat mereka. Sifat mereka. Mereka disifati Allah oleh Allah sebagaimana yang datang dalam dalil. Ya, dalam Al-Quran dan hadis, Jibril memiliki sayap yang Allah Ta'ala firmankan. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh, ja'ilal malaika rusulan uli ajnihah, masna wa sulasa wa ruba'. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit, bumi dan yang menciptakan malaikat, menjadikan malaikat sebagai utusan yang memiliki ajnihah, memiliki sayap. Sayapnya itu ada yang 2-2, 3-3, 4-4. Nah. Bahkan Jibril memiliki situmi ajanah, 600 sayap. Imani mereka. Jangan seperti pensifatan kaum musyrikin terhadap malaikat. Oh, kalau malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Ya, kemudian kita percayai. Maka setiap mendeskripsikan malaikat pasti dalam bentuk peri. Ada sayap, rambut panjang, pegang tongkat. Orang melakukan kejahatan, malaikat sini nangkring di kepalanya. Jangan, jangan, ting-ting. Setan sebelah kiri, ayo, ayo. Kenapa disifati dengan perempuan kayak begitu? Nah, ini sunnahnya musyrikin Quraisy. Sifati mereka sebagaimana aja. Yang Allah Ta'ala firmankan di Al-Quran, sebutkan dalam hadis, selesai. Sifati mereka, imannya udah sudah. Ya, tugas-tugas mereka Jibril mengantar wahyu kepada para nabi dan rasul. Ya, Israfil, malaikat maut mencabut nyawa. Ya, malaikat Malik penjaga neraka dan seterusnya. Ya, bisa dipahami sini? Baik. Ya, yang ketiga, sudah jam berapa ini? Setengah sembilan. Kita lagi nanggung ya. Habisin dulu rukun iman ini. Al-imanu bil kutub. Ya, yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ay at-tasdiqu bil kutubi allati anzalallahu ala rusulih wa annaha kalamuh wa annaha haqqun wa nurun wa hudan wa yajibu al-imanu bima sammallahu minha kat-taurati wal-injili wal-zaburi wal-qur'ani wal imanu bima lam yusammillahu minha. Ya, ini kemudian kata beliau, beriman kepada kutub. Kutub itu adalah jamak dari kitab, bentuk jamak dari kitab, jamaknya kutub. Ya, nah itu kitab itu berasal dari kata katsbu. Ya, maknanya apa? Al-jam'u wad-dammu, menjamak, mengumpulkan, menghimpun. Ya, yang dimaksud dengan kitab di sini maksudnya apa? Beriman kepada kitab, yaitu al-kutub al-munazzalah minas sama ala rusul alaihim assalatu wassalam, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit, diturunkan kepada para rasul. Ini maksudnya beriman kepada kitab. Nah, ya, qala kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, beriman pada kitab dalam bentuk apa? At-tasdiq, membenarkan. Ya, at-tasdiqu bil kutub, membenarkan kitab-kitab allati anzalallahu ala rusulih, yang Allah turunkan kepada rasulnya. Yahudi enggak beriman pada Quran, mereka kufur. Nasrani, mereka tidak beriman kepada Quran, mereka kufur. Nah, kita mengimani Taurat, Injil, Zabur, na'am. Akan tetapi kita hanya mengamalkan yang ada di Al-Quran. Kita hanya mempercayai mereka. Itu turun, ya, diturunkan oleh Jibril dari Allah kepada nabi-nabi yang diutus. Akan tetapi itu semua sudah dirangkum di Al-Quran, disempurnakan. Ada yang dinasakh, ya, ada yang disempurnakan, ada yang dihapus. Ya, kemudian wa annaha kalamuh. Nah, mesti diimani bahwasanya kitab-kitab ini adalah kalamuh, firman Allah, kalam Allah. Tadi saya sudah sebutkan, kalau ada orang beriman kepada kitab, dia mengimani kitab, tapi dia tidak meyakini bahwa Al-Quran kalam Allah, cacat imannya dalam beriman kepada kitab, cacat imannya dalam rukun iman. Wa annaha haqqun wa nurun wa hudan, dan bahwasanya kitab ini adalah hak, berisi kebenaran, ya, dan dia adalah cahaya dan juga petunjuk. Wajibu al-imanu bima sammallahu minha, maka wajib mengimani apa yang Allah namakan. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf. Ya, seperti Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, dan mengimani apa yang tidak Allah namakan kepada Suhuf Ibrahim. Ya, kepada yang Allah tidak namakan kita imani, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Jadi yang lain, yang suhuf-suhuf yang tidak disebutkan, kita mengimaninya ijmalan secara global saja. Yang ke berikutnya yang keempat, al-imanu bir rusul, yaitu beriman kepada para rasul. Alladzina arsalahumullahu ila khalqih, yang Allah mengutus mereka kepada makhluknya, kepada para makhluk. Ayat tasdiqu bihim jami'an, yaitu membenarkan mereka semuanya. Wa annahum shadiqun fi ma akhbaru bih, dan kita mengimani bahwasanya mereka para nabi dan rasul, mereka shadiqun, mereka jujur. Fi ma akhbaru bih, jujur terkait apa yang mereka kabarkan. Wa annahum ballaghu risalati rabbihim, dan mereka menyampaikan risalati rabbihim, telah menyampaikan ya risalah kerasulan Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan di antara salah satu dari mereka. Apa maksudnya ini? Kita tidak membedakan salah satu di antara para rasul. Maksudnya tidak membedakan dalam masalah iman. Tidak membedakan dalam masalah iman. Kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga beriman kepada Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa, kepada Ibrahim, Nuh, Sulaiman, Daud, Adam dan seterusnya. Akan tetapi kita membedakan antara para rasul tadi, ya, kita membedakan salah satu dari antara mereka itu fil atba wa darajat. Dalam hal atba kita mengikuti. Oh, kita hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan darajat kita bedakan pula. Nabi dan rasul derajatnya tinggian rasul. Dari 313 rasul, 25 yang utama. Dari 25 yang utama adalah 5 ulul azmi. Dari ulul azmi yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan salah satu di antara mereka para rasul dalam hal keimanan. Karena Yahudi mereka beriman pada Musa, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi beriman kepada Sulaiman, beriman pada Daud, beriman pada Yakub, beriman kepada Yusuf, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka tidak beriman kepada Nabi Ismail. Ya, bisa dipahami sini. Baik, barakallahu fiik. Bal nu'minu bihim jami'an, bahkan kita mengimani mereka semua. Man sammallahu minhum fi kitabih, yang Allah namakan mereka di kitabnya. Wa man lam yusammi bihum, dan apa yang Allah tidak namakan mereka. Kama qala fil ayah, ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di ayat 164 min surat An-Nisa, dari surat An-Nisa, rusulan wa rusulan qad qasasnahum alaik, ya, para rasul yang kami telah kisahkan kepada engkau, min qablu, sebelumnya, sebelum engkau, wa rusulan lam naqsusum alaik, dan para rasul yang kami tidak sebutkan kepada engkau. Ya. Nah, yang disebutkan di Al-Qur'an itu hanya 25. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ucapan penyair, tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa humu Idrisu, Hudun, Shu'aibun, Shalihun, kada Dzulkifli, Adam bil Mukhtari qad khutimu. Tilka hujjatuna, itulah hujjah kita. Mereka itulah hujjah kami. Hujjah kami. Minhum, di antara mereka ada 8. Ya, min ba'di ashrin. Ya. Wa yabqa sab'atun. Ya. Itu Idris, Hud, Shu'aib, Shalih, Dzulkifli, Adam. Ya, qad khutimu, mereka sudah ya di apa namanya? Khutimu, ditutup. Nah. Kita lanjut lagi. Wa afdaluhum ulul azmi. Dan yang paling utama di antara para rasul adalah ulul azmi, yang memiliki tekad yang kuat dalam berdakwah. Wahum, mereka di antara Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihim assalatu wassalam. Summa baqiya ar-rusulu summa al-anbiya'u. Kemudian ada lagi para nabi, para rasul dan para nabi. Wa afdalul jami' khatamur rasul nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling afdal di antara semuanya adalah penutup para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asahu makila fil farqi bainan nabiyyi war rusuli anna an-nabiyya man uhiya ilaihi bisyar'in wa man lam yu'mar bitabligh war rasul man uhiya bi syar'in wa umira bitabligh. Nah, ini sudah kita bahas waktu itu ya. sudah kita bahas waktu itu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa ahsahu makilah, dan pendapat terbaik, ya pendapat terbaik kata beliau di sini, ya dari pendapat yang membedakan antara nabi dan ya, rasul, kata beliau di sini, ya bahwasanya nabi man uhiya ilaihi fi syar'in wa lam yu'mar bitabligh, yaitu ya yang diwahyukan dengan sebuah syariat tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, ini para nabi dalam nas justru diperintahkan untuk menyampaikan. Kata Rasulullah SAW, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadula ummatahu ala khairin ya'lamu ma ya'lamu ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum ya syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya ya tidak ada nabi setelah sebelumku melainkan wajib bagi dia untuk menunjukkan umatnya kebaikan apa yang dia ketahui kepada mereka dan memperingatkan keburukan kepada umatnya apa yang diketahuinya. Jadi mungkin maksud di sini tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang yang mengingkari. Ya, semisal Adam alaihissalam menyampaikan. Dan situ belum ada kekufuran. Karena kekufuran pertama di masa Nabi Nuh atau sebelum masa Nabi Nuh. Adam menyampaikan kepada anak cucunya sehingga anak-anaknya beriman, bertauhid pada Allah, tidak ada kekufuran. Wa rasul man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighih. Dan rasul diwahyukan dengan sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, al-imanu bil ba'si. Ya, beriman kepada ba'as. Wa huwa at-tasdiqu bi ikhrajil mauta. Ba'as itu apa? Kebangkitan. Ya, kebangkitan setelah hari kiamat nanti. Dibangkitkan setelah Allah matikan, dibangkitkan. Ya. Wa huwa at-tasdiqu bi ikhrajil mauta, yaitu membenarkan dengan mengeluarkan para mayit min kuburihim, dari kuburan mereka, ahyaan dalam keadaan hidup. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, lifasl qada'i bainahum, untuk diputuskan keputusan kepada mereka. Wa mujazatihim bi'amalihim, dan untuk dibalas ya amal mereka ala sifatil lati bayyanahum Allahu fi kitabih, ya sesuai dengan sifat yang Allah telah jelaskan di kitabnya. Wa bayyanaha ar-rasulu sallallahu fi sunnatih, dan yang telah dijelaskan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam di sunnahnya. Nah, ini dalam kajian kita sebelumnya syarah salah satu usul dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya beriman kepada ba'ats, kepada hari kebangkitan, itu mencakup keimanan kepada beberapa hal. Yang pertama, ya beriman kepada ba'ats ini, ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami pertama kali menciptakan, nu'iduh, kami pun juga akan membangkitkan. Ya, orang-orang kafir enggak percaya. Orang-orang kafir enggak percaya bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Nah, kaum mukminin wajib mempercayainya. Yang kedua, al-imanu bil ba'si, yang kedua al-imanu bil hisab, yaitu mengimani, ini bagian dari mengimani ba'as, yaitu mengimani adanya hisab, yaitu penghisaban hamba. Tsumma inna 'alaina hisabahum, begitu di ayat kan. Kemudian kepada kamilah mereka nanti akan dihisab. Hisab mereka nanti hanya pada kami, dihisab. Yang ketiga, cakupan beriman pada hari akhir ini, al-imanu bil jannati wan nar. Mengimani ya adanya surga dan neraka. Kalau ada orang enggak percaya, saya enggak percaya ada surga, saya enggak percaya neraka, ini sama saja dia tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Yang berikutnya itu beriman, cakupannya beriman pada hari akhir ialah beriman kepada fitnah kubur, adab kubur dan ataupun nikmat kubur. Nah, kalau orang enggak percaya kepada adab kubur, ini kata para ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini dikategorikan tidak beriman kepada hari akhir dalam bentuk yang benar. Nah, nanggung ini ya, sedikit lagi kita bacakan sampai selesai. Ya, yang keenam, al-imanu bil qadari khairi wa syarrih. Nah, ini yang penting juga, yaitu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ya, kata beliau di sini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wahwa at-tasdiqu bi anna Allah subhanahu alima maqadirul asya, yaitu membenarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui takdir segala sesuatu. Ini beriman pada takdir, marhalahnya, tahapannya ada empat. Yang pertama ini, yaitu membenarkan Allah mengetahui takdir-takdir seluruh hamba. Ini ya, kita imani dulu, benarkan Allah mengetahui takdir seluruh hamba. Bisa dipahami sini? Nah, ini mesti kita benarkan dulu. Nah, ini dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, ya, yang Nabi SAW bersabda kepada Qalam, "Uktub ma huwa ka'inun ilal abad." Tulislah apa yang akan terjadi sampai akhir masa. Jadi semuanya sudah Allah tentukan. Inna Allah kataba al-maqadir, sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir. Jadi Allah sudah tahu. Qabla ay yakhluqa as-samawati wal ard, ya, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bi 50 alfi sana. Sebelum 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian wa azmanaha qabla wujudiha, dan waktunya sebelum terjadinya. Dan waktunya sebelum terjadinya. Jadi kita mesti membenarkan Allah mengetahui takdir segala sesuatu dan waktu-waktunya sebelum terjadinya. Jadi Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi kalau itu terjadi. Ya. Orang-orang kafir mengatakan, "Rabbana absarna farji'na na'ma salihah." Wahai Rabb kami, kami telah melihat. Kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Allah Ta'ala berfirman, "Walau ruddu la'adu limanuhu anhu." Seandainya mereka dikembalikan, mereka akan pasti mengulangi apa yang telah dilarang oleh mereka. Jadi Allah tahu, ini kan tidak terjadi mereka dikembalikan, tapi Allah tahu kalau dikembalikan pasti akan ngawur lagi, pasti akan kafir lagi. Allah tahu, padahal tidak terjadi. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan yang tidak terjadi, bagaimana itu terjadi. Bisa dipahami sini? Baik. Summa katabaha fil lauhil mahfuz. Nah, kemudian mengimani bahwa Allah telah mencatatnya takdir tersebut di lauhul mahfuz. Ini iman. Marhalah yang kedua terkait beriman kepada takdir. Ya. Mengimani bahwa Allah telah mencatatnya di lauhul mahfuz. Summa awjadaha bi qudratihi. Kemudian Allah mengadakannya, menciptakannya dengan kekuasaannya, wa masyiatihi, dan dengan kehendaknya, fi mawa'idiha al-muqaddarati, fi mawa'idiha pada waktunya, fi mawa'id pada waktu-waktu tepatnya, al-muqaddarati, ya, di muqaddarah, di waktu yang telah ditentukan. Fa kullu muhdatsin min khairin aw syarrin fa huwa sadirun min ilmihi wa taqdirihi wa masyiatihi wa iradatihi. Fa kullu muhdatsin, maka setiap yang terjadi, baik itu kebaikan, keburukan, maka itu berasal, sadirun itu berasal dari ilmunya Allah, dari takdirnya Allah, dari masyiah, dari kehendaknya, dan juga iradahnya, keinginannya Allah. Masya'a kana, apa yang dia kehendaki, kana terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak dia kehendaki, lam yakun, itu tidak terjadi. Hadza syarhun mujmalun, ini adalah penjelasan global li usulul iman. Wa sayati insyaallah syarhuha mufassalan, ini penjelasan global terkait ya usul iman, dan akan datang insyaallah syarhuha penjelasannya mufassalan secara terperinci. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ila ilantas, tabarakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.